Mitra Bisnis, Kepala Ekonom Standar Charter Bank Fauzi Ihsan mengatakan, negara yang mengalami defisit pada transaksi berjalan seperti Indonesia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang nasionalistis atau proteksionis lantaran masih butuh modal asing. Di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir banyak kebijakan yang nasionalistis dan proteksionis seperti pembatasan impor hortikultura, kebijakan-kebijakan terkait divestasi, dan pembatasan ekspor bahan mentah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Jadi begini Mbak, saya kira kita ini belajar dari pengalaman. Biasanya kita ini mengeluarkan kebijakan yang baik pada saat kondisi buruk, tapi mengeluarkan kebijakan buruk pada saat kondisi baik. Nah, seringkali kalau kita lihat karena kepanikan bikin aturan-aturan yang tidak kondusif. Nah, kalau kita lihat sekarang tadi mengenai hilirisasi untuk hasil tambang. Semangat itu kan baik diatur oleh Undang-Undang Minerba. Tapi undang-undang itu keluar 5 tahun lalu, harus diikuti dengan peraturan pemerintah, setelah itu kan ada Kepmen. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa peraturan pemerintah itu keluar setelah 3 tahun dari undang-undang itu berjalan. Dan Permen itu peraturan menteri atau Kepmen keluar 1 tahun setelah itu, artinya sudah mendekati deadline pada saat 5 tahun. Artinya sesuatu yang kalau dipaksakan tidak bisa jalan karena memang keluarnya juga sudah the last minute, kalau tidak dipaksakan jalan itu kewibawaan undang-undang kan hilang. Nah, ini kan yang kalau kita lihat bahwa memang kemampuan birokrasi Departemen Teknis ini ya betul-betul menjadi tanda tanya. Kalau memang diantisipasi betul tidak keluar setelah 5 tahun kan. Pada saat tahun pertama keluar semua sudah siap sehingga pengusaha pun bisa langsung bikin persiapan. Karena untuk smelter itu kan kalau tidak ratusan juta dolar kan miliar dolar. Kedua, polisi-polisi yang lain seperti hambatan seringkali terlalu ad hoc karena desakan-desakan pihak politisi atau katakanlah kelompok tertentu lantas berikan mengeluarkan keputusan-keputusan seperti larang-melarang. Tapi sebenarnya akar permasalahan kan bukan karena serbuan impor, karena kita tidak siap antara lain. Satu contoh ya, kentang itu kalau kita lihat menurut Benny Kusbini, Ketua Asosiasi Horti, dia mengatakan bahwa produktivitas kentang kita di sini 15 ton per hektar. Tapi kalau di luar negeri, di China, di Australia, 40 sampai 60 ton. Artinya, secara by nature, ya kita nggak bisa bersaing. Jadi, persoalan kan bukan soal di sananya proteksi dan lain-lain, tapi kitanya yang produktivitas tidak memenuhi atau katakanlah kurang bisa compete dengan yang di luar. Artinya kunci ini bagaimana bikin benih yang bagus. Nah, hal-hal seperti ini semua yang ada sehingga tetapi kalau lantas ada kritikan atau katakanlah apalagi dengan kita lihat suasana politik seperti ini, orang yang tidak duduk di pemerintahan kan enak saja dia ngeritik gitu kan, tapi giliran dia memerintah mungkin lebih jelek lagi. Tapi untuk menghadapi orang-orang itu, mengentertain orang-orang itu, lantas keluar kebijakan-kebijakan yang ad hoc, yang akhirnya membuat masalah di kita sendiri. Seperti larangan impor daging dan horti, akhirnya setelah dibawa ke WTO, akhirnya kita merubah lagi kan. Nah, semestinya sebelum mengeluarkan sudah dipikir matang-matang untuk berhadapan dengan katakanlah komplain-komplain dari negara-negara luar apabila ini dibawa ke WTO atau semacam dispute perdagangan. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang. Mestinya di lantas mesti duduk dengan tenang, atur strategi, dan di mana yang kita akan prioritaskan untuk produksi, supaya betul-betul tidak ada hambatan. Ya, jadi tidak hanya dengan larang-melarang sesaat, tapi setelah diprotes kita cabut lagi kan. Kalau memang punya niat, pertama undang-undang itu keluar kan 5 tahun lalu. Tapi aturan-aturan pendukung, aturan pelaksanaan itu, PP-nya keluar setelah 3 tahun, setelah itu masuk sudah menjelang tahun ke-5, baru Kepmen-nya keluar. Nah, tanpa ada itu kan aturan pelaksanaan tidak ada. Tapi setelah begitu, lantas Kementerian ESDM menyalahkan pengusaha. Ya ini susahnya kan tidak mau introspeksi diri, di mana kelambatannya kan. Belum kita bicara lagi masalah infrastruktur dan lain-lain. Nah, apa yang harus difokuskan pemerintah nih Pak, agar transaksi berjalan kita bisa menjadi surplus? Ya tentunya tidak ada cara lain peningkatan ekspor dan penghematan impor. Penghematan impor sumber kebocoran itu kan BBM. Dan sering itulah karena ongkos politik kita tidak berani merubah kebijakan subsidi. Subsidi BBM itu kan 300 triliun rupiah. Ya tidak ada cara lain naikkan lagi kan, tetapi akan timbul salah politik lagi. Para orang-orang yang sok populis itu merasa bahwa pemerintah harus berpihak kepada rakyat, tetapi akibatnya kan APBN jebol. Kalau lihat kondisi begini, salah satu penyebab dan mungkin satu-satunya mungkin penyebab utama adalah impor BBM. Dan jangan lupa, kita tidak pernah mau menyadari atau pura-pura tidak tahu bahwa kita sebenarnya bukan negara penghasil minyak lagi. Karena penghasilan kita 800 ribu lebih, kita mesti membutuhkan minyak 1 juta barrel lebih setahun. Nah, bisakah kita memperbesar ekspor di tengah permasalahan seperti misalnya kisruh UMP dan juga infrastruktur yang masih belum memadai seperti ini, Pak? Kalau kita mau perbesar ekspor, tentunya pekerjaan rumah tadi is labor issue. Masalah otonomi daerah harus dibenahi. Tentunya ini ya harus ada koordinasi yang baik. Dan jangan lupa kita memikul beban dari segi angkatan kerja kalau kita bicara perburuhan tadi. Bahwa sebenarnya yang bekerja di sektor industri atau manufacturing itu hanya 14 jutaan. Turun dibandingkan tahun lalu yang masih ada 15 juta orang lebih bekerja di manufacturing. Nah ini berlanjut terus tanpa ada pembenahan, jadi ada masalah di labor, ada masalah infrastruktur, masalah tumpang tindih, masalah hak kepemilikan, masalah hukum. Jadi memang pertanyaannya apakah bisa kita meningkatkan ekspor dalam kondisi begini? Ya saya pikir kita tinggal berharap mukjizat saja lah, banyak berdoa gitu kan. Tapi kalau tanpa bekerja biar kita berdoa, saya kira juga kelihatan sulit juga ini, Mbak. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Mandariska.